Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Siyam min Bulughil Maram lil Hafid Ibn Hajar rahimahullahu taala. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Qala al Imam al Hafid Ibn Hajar rahimahullahu taala wa an Hafsata ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiyya sallallahu ala alihi wa sallam qala man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Dari Hafsah ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitus siyam, barang siapa yang tidak berniat puasa qabla al-fajri sebelum subuh, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya." Yaitu puasanya tidak sah. Rawahul Khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh Khamsah, lima imam, yaitu Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Wa mala At-Tirmidzi wa An-Nasai ila tarjihi waqfih. Dan Al-Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai, beliau condong merojihkan atau menguatkan pendapat mauqufnya hadis ini. Hadis mauquf adalah hadis yang hanya sampai pada sahabat. Jadi merupakan ucapan sahabat, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya hadis mauquf. Beda dengan mursal yang tadi kita bahas. Kalau mursal, tabi'in, ucapannya tabi'in. Kalau mauquf, itu ucapannya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai menguatkan ucapan ini adalah ucapannya Hafsah. Wasahahahu marfu'an Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban mensahihkan secara marfu', artinya riwayat ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Walid Daruqutni, dan juga dalam riwayat Ad-Daruqutni disebutkan, la siyama liman lam yafridhu minal lail. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan di malam hari. Taib. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Walaupun sebagian menyebutkan adanya kecacatan dalam hadis ini, yaitu hadis ini mauquf, hanya sampai pada sahabat. Namun Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Irwaul Ghalil mensahihkan hadis ini. Dan penulis Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mendatangkan hadis ini sebagai dalil wajibnya berniat di malam hari bagi orang yang mau berpuasa wajib. bagi orang yang hendak melaksanakan puasa wajib, baik puasa wajib di bulan Ramadan atau puasa wajib nazar atau puasa wajib kafarah, ya, atau puasa wajib bayar qadha Ramadan, ya, dan puasa-puasa wajib yang lain. Dalam puasa wajib, ya, harus dan wajib berniat di malam hari, ya, sebelum fajar, minimalnya sebelum fajar. Niat adalah syarat sahnya suatu ibadah, dan puasa salah satu dari jenis-jenis ibadah yang tidak sah kecuali dengan niat. Maka harus ada niat, ya. Dan di dalam puasa wajib, niat harus ditetapkan di malam hari atau sebelum fajar, ya, minimalnya sebelum fajar. Artinya jangan sampai sudah lewat fajar dalam keadaan belum berniat berpuasa. Karena dalam puasa wajib harus berniat di malam hari, minimalnya sebelum fajar. Berdasarkan hadis ini, juga berdasarkan hadis yang lain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung daripada niatnya. Maka wajib untuk berniat puasa. Apa itu niat? Niat itu tekad yang kuat, ya. Tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu. Ini niat. Dan niat mahalu hal qalbu, tempatnya adalah di kalbu, di hati, ya. Bukan di lisan. Kalau di lisan namanya bacaan atau zikir, ya, dan lain-lain. Tapi kalau niat itu tempatnya di kalbu, ya. Sehingga tidak disyariatkan untuk melafadzkannya, ya. Karena niat tempatnya adalah di kalbu, di hati, ya. Jadi walaupun dia mengatakan dalam lisannya, "Saya berniat demikian-demikian," ya, tapi hatinya lain, ya. Hati saya niatnya demikian-demikian, beda dengan apa yang ada di lisannya. Maka yang terhitung adalah apa yang ada di kalbunya, hatinya. Karena niat tempatnya adalah di dalam hati. Kemudian berkaitan juga tentang masalah niat, yaitu niat berpuasa di bulan Ramadan. Apakah harus berniat setiap malam, di setiap malam-malam Ramadan, ataukah boleh berniat satu kali, ya, di awal Ramadan dengan niat puasa sebulan penuh? Ikhtalafu fi dzalik, para ulama berselisih dalam masalah ini. Sebagian para ulama berpendapat wajib berniat setiap malamnya. Wajib berniat setiap malamnya. Kemudian sebagian para ulama yang lain berpendapat boleh, ya, berniat di malam pertama dari Ramadan dengan niat puasa sebulan penuh, full. Karena rangkaian dari awal sampai akhir, ya, adalah rangkaian puasa Ramadan semuanya, ya. Jadi seolah-olah al-hidah, ya, menjadi satu. Sehingga cukup dengan sekali niat puasa sebulan penuh. Dan pendapat yang kedua ini pendapat yang mendekati kepada kebenaran, pendapat yang kuat dari pendapat para ulama, yaitu bolehnya berniat di awal Ramadan dengan niat puasa sebulan penuh. Apa perbedaan pendapat pertama dengan pendapat kedua? Pendapat pertama yang mengharuskan berniat setiap malam dengan pendapat yang kedua yang membolehkan berniat di awal Ramadan untuk puasa sebulan penuh. Perbedaannya dalam satu kasus. Jika terjadi satu kasus seseorang tidur di sore hari, tidur sekarang misalkan, bangun-bangun jam 7 pagi, jadi tidak mendapati malam, dari sebelum maghrib sampai setelah subuh dia tertidur, bangun-bangun sudah subuh, sudah jam 7. Maka yang berpendapat harus berniat setiap malam, maka tidak sah puasanya yang dilakukan di hari berikutnya, di hari dia bangun jam 7 tadi, karena tidak berniat di malam hari. Namun yang berpendapat boleh berniat di awal Ramadan dengan niat sebulan penuh puasa, maka sah puasanya, jika dia teruskan, jika mampu, dia teruskan bangun jam 7 langsung sholat maghrib, isya dan subuh, sekaligus, karena waktu sholat orang yang tertidur adalah ketika dia bangun, atau waktu sholat orang yang lupa maka adalah ketika dia ingat, maka dia sholat subuh, maghrib, isya, subuh, kemudian dia melanjutkan puasanya, sah puasanya. Nah, dan ini pendapat yang rajih, bolehnya berniat di awal Ramadan dengan niat puasa sebulan penuh. Namun hal ini jika puasanya tidak terputus. Jika puasanya tidak terputus. Kalau terputus misalkan di pertengahan Ramadan sakit, atau safar, atau haid, atau nifas dan seterusnya dari penghalang-penghalang puasa, sehingga dia berbuka. Maka jika dia berbuka atau terputus puasanya karena sakit 3 hari misalkan, maka ketika hendak puasa wajib berniat lagi. Ketika sudah sembuh mau puasa lagi wajib berniat lagi. Tidak cukup niat yang di awal Ramadan tadi karena sudah terputus 3 hari. Maka wajib memperbaharui niatnya berpuasa sampai selesai Ramadan. Baik. Kemudian bagaimana kalau niatnya dari siang hari, bukan di malam hari? Misalkan niatnya dari sekarang, saya berniat puasa besok. Niatnya dari sekarang, bolehkah hal yang seperti itu? Al-jawab, ya juz, boleh berniat dari siang hari, selama dia tidak memutus niatnya. Jadi misalkan siang tadi sudah berniat mau puasa besok, maka sah puasanya selama dia tidak memutus niatnya. Berdasarkan keumuman hadis, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung daripada niatnya. Artinya tidak harus di malam itu. Jadi yang di siang harinya jika dia berniat puasa besok boleh. Baik. Dan wajib dalam puasa wajib untuk mentakyin niat. Apa itu takyin? Takyin itu pengkhususan atau penetapan. Jika puasanya puasa Ramadan maka takyinnya puasa Ramadan. Nggak boleh puasa Ramadan tapi takyinnya puasa nazar. Nah, atau yang lainnya. Ya. Tapi ta'yinnya ya, adalah puasa Ramadan. Nah, jadi wajib untuk menta'yin. Ya. Demikian pula dalam puasa-puasa di hari-hari yang khusus, misalkan tanggal 10 Muharram, puasa Asyura, maka harus ta'yin. Harus ta'yin, yang dia ta'yin adalah puasa 10 Muharram. Atau tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah, maka harus dita'yin. Artinya bukan puasa mutlak, bukan puasa sunnah mutlak, tetapi ta'yin. Baik, dan ini wajib. Dalam puasa wajib dan dalam puasa-puasa yang dilakukan pada hari-hari yang khusus, wajib untuk menta'yin. Kemudian apakah berniat membatalkan puasa ya, berniat membatalkan puasa itu membatalkan puasa ya. Jadi sekedar niat, niat membatalkan puasa, apakah itu membatalkan puasa walaupun belum makan dan minum? Nah, al-jawab na'am, yubtilus siyam, membatalkan puasa dengan sekedar niat batal walaupun belum melakukan pembatal-pembatal puasa yang lain, belum makan, belum minum, belum ini dan itu, tapi dia berniat batal puasanya, maka telah batal ketika itu juga ya. Berdasarkan hadis, innamal a'malu binniyat, amalan-amalan itu tergantung daripada niatnya. Niatnya sudah batal, ya batal. Nah, baik. Hal ini juga berdasarkan hadis al-qatil wal maqtul finnar. Al-qatil wal maqtul finnar, pembunuh dan yang dibunuh tempatnya di dalam neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh jelas di neraka, tapi kalau yang dibunuh kok juga masuk dalam neraka? Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu kana harisan ala qatli sahibih. Karena dia juga bersungguh-sungguh ya, berniat untuk membunuh saudaranya. Hanya saja kalah tanding ya, kalah jago. Nah, sehingga dia terbunuh duluan. Tapi dia sudah niat untuk membunuh saudaranya, berambisi untuk membunuh saudaranya. Hanya saja kalah, dia terbunuh duluan. Maka si pembunuh dan yang dibunuh kedua-duanya dalam neraka, karena sudah berniat untuk membunuh. Walaupun dia kebunuh duluan, dia tetap di dalam neraka. Ini dalil batalnya puasa orang yang sudah meniatkan diri untuk batal walaupun belum makan dan minum. Nah, misalkan di tengah jalan ya, nah, pulang kerja kayaknya haus ya. Nah, saya niat batal. Saya mau membatalkan puasa saya. Ya, dia teringat es krim yang ada di kulkas misalkan, ya. Sampai di rumah, nah, buka kulkas ternyata es krimnya habis sama anaknya. Ya, kalau gitu saya lanjut puasalah, enggak jadi. Batal enggak puasanya? Batal. Sudah batal ya, walaupun belum makan dan minum, karena sudah berniat batal. Nah, baik, tanbih. Perhatikan, ada perbedaan antara niat dengan sekedar lintasan yang terbetik ya. Beda kalau lintasan terbetik, lihat es campur, aduh ya. Nah, kayak pengen ya, terbetik, terlintas ya. Kalau hanya terbetik dan terlintas, ini tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan adalah yang sudah berniat batal, karena niat adalah tekad yang kuat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tajawaza an ummati ma hadatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatku apa yang terbetik dalam jiwanya selama belum berbuat atau selama belum berbicara. Nah, selama belum berbuat atau berbicara, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang terbetik atau terlintas dalam hati hambanya. Nah, seperti tadi yang hanya terlintas dan terbetik pengen buka, terlintas dan terbetik, maka belum membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah ketika telah berniat, bertekad kuat, ya, untuk membatalkan puasa. Kemudian, bagaimana jika seseorang mengatakan insyaallah, ya, ketika hendak berpuasa, saya mau puasa besok insyaallah, ya, dengan kalimat insyaallah, ya. Bukankah niat adalah sesuatu yang tekad yang bulat, yang kuat, ya. Nah, maka bagaimana hukum orang yang mengatakan saya mau berpuasa besok insyaallah? Sahkan niatnya, ya, atau sahkah puasanya? Nah, dirinci. Jika kalimat insyaallahnya adalah dalam rangka na'am ingin mendapatkan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk puasa besok, ya, dan mengaitkan dengan kehendak Allah, maka puasanya sah dan niatnya sah. Nah, niatnya sah dan puasanya sah. Adapun jika kalimat insyaallah adalah maknanya taraddud, ragu, puasa enggak, sehingga dia katakan insyaallah besok puasa. Nah, tapi kalimat insyaallahnya adalah karena ragu, maka puasanya tidak sah, karena niat itu harus dengan tekad yang kuat. Nah, baik, tidak boleh dengan keraguan. Nah, baik. Nah, ini yang berkaitan dengan niat dalam puasa wajib. Nah, wajib untuk berniat di malam hari. Nah, dalam puasa wajib. Nah, baik. Ini yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini menjelang berbuka. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.